Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah ta'ala kita akan memasuki bagian akhir dari bab yang ke-19 dalam pembahasan Kitabu At-Tauhid. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, babu maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal guluhu fis salihin. Bab penjelasan tentang sebab kafirnya anak Adam dan yang membuat mereka meninggalkan agama mereka atau yang menyebabkan mereka murtad keluar dari Islam adalah sifat gulu, berlebih-lebihan atau melampaui batas terhadap orang-orang soleh. Walhamdulillah kita telah membahas 4 dalil. Kita akan memasuki insyaallah ta'ala dalil yang terakhir, yaitu dalil yang ke-5. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, wali muslimin an ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ibn Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang melampaui batas atau yang bersikap berlebih-lebihan, gulu di dalam agama. Qalaha thalathan, beliau mengucapkan ini sebanyak 3 kali. Inilah jemaah sekalian dalil yang terakhir di dalam bab ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bahaya bersifat gulu, yaitu melampaui batas, berlebih-lebihan dalam segala hal, terutama dalam masalah agama dan juga dalam memuliakan orang-orang soleh. Apa bahayanya? Para ulama menjelaskan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengandung 2 kemungkinan maknanya. Yang pertama bermakna khabar, pengabaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita binasa orang-orang yang berlebih-lebihan, bersikap gulu melampaui batas dalam beragama. Ini adalah pengabaran, berita. Artinya dia diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah binasa. Dan yang dimaksud dengan binasa itu ada 2 makna. Makna yang pertama, di dunia dia tersesat. Di dunia dia tersesat dan terancam mendapatkan azab secara fisik. Di dunia dia tersesat dan terancam mendapatkan azab secara fisik. Yang kedua, makna yang kedua adalah binasa di akhirat, yaitu mendapatkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang pertama, pengabaran yang mencakup dua makna kebinasaan tersebut. Makna yang kedua, Nabi SAW mendoakan. Ada kemungkinan makna yang kedua, hadis ini adalah doa dari Nabi SAW untuk orang-orang yang melampaui batas. Semoga mereka celaka. Karena hadis ini datang dalam bentuk fi'il madhi. Dan biasanya bermakna doa. Seperti kita mengatakan rahimahullah. Rahimahullah itu kalau kita ikut terjemahan bahasanya, Allah telah merahmatinya. Tapi maknanya enggak seperti itu. Maknanya adalah semoga Allah merahmatinya. Kalau kita maksudkan itu untuk doa. Ya. Ya, intinya apapun maksudnya, maka keduanya berbahaya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan, tentu Allah akan kabulkan. Apalagi kalau bermakna pengabaran. Ya. Jadi hadis yang mulia ini adalah peringatan keras akan bahayanya perbuatan melampaui batas. Dan di sini penulis rahimahullah berdalil dengan hadis ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa berlebih-lebihan atau melampaui batas terhadap orang soleh adalah pintu kesesatan. Walaupun hadis ini bersifat umum, tapi dia mencakup. Dan di hadis-hadis sebelumnya juga telah kita pelajari hadis-hadis yang lebih khusus berbicara tentang berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Seperti hadis sekaligus ayat surat Nuh ayat ke-23, penjelasan tentang sebab terjadinya kesyirikan pertama sekali di muka bumi. Ada 5 orang yang mereka sembah. Sebagaimana dalam surat Nuh ayat ke-23, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka berkata, yaitu kaum Nabi Nuh alaihi salam, ketika mereka menentang dakwah Nabi Nuh, maka mereka berkata, jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yagutha wa ya'uqa wa nasra. Dan janganlah kalian tinggalkan Wad, jangan pula Suwa', jangan pula Yaguth, Ya'uq dan Nasr. 5 orang yang disembah pertama sekali selain Allah di muka bumi, yang diperlakukan kepada mereka dosa terbesar pertama sekali. Ternyata mereka adalah orang-orang soleh, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Mereka bukan kaki tangan setan. Mereka bukan para penyesat umat. Mereka adalah orang-orang soleh. Subhanallah. Kemudian berlalu waktu yang lama. Setelah mereka, itu kaum Nabi Nuh AS, 10 generasi setelah Nabi Adam AS. Entah tahun berapa itu, yang jelas sudah lama sekali. Masa berlalu, sekian waktu berlalu, cukup lama, datanglah masa Bani Israel. Maka setan juga berhasil menyesatkan mereka dengan cara ini, yaitu berlebih-lebihan kepada orang soleh. Mereka berkata, Uzair anak Allah. Kemudian datang umat Nasrani. Setan menjerumuskan mereka dalam kesyirikan juga dengan cara ini. mereka menyembah orang soleh, Nabi yang mulia, Nabi Isa alaihi salam, dan mereka berkata beliau adalah Allah. Yang lainnya berkata beliau adalah anak Allah. Yang lainnya lagi berkata beliau adalah satu dari yang tiga. Maka Allah pun menurunkan surat An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersikap gulu, berlebihan, melampaui batas di dalam agama kalian, dan jangan kalian mengucapkan atas Allah kecuali kebenaran. Ini jemaah sekalian adalah dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita dari masa ke masa terjadi kesyirikan, dosa terbesar di muka bumi, kesesatan yang paling parah, dari pintu apa? Sikap gulu dalam mencintai dan memuliakan orang-orang soleh. Dan sudah sering kita ingatkan, pada dasarnya mencintai orang soleh adalah ibadah. Ini sikap seorang muslim, wajib walaknya kepada orang-orang soleh, loyalitasnya kepada orang-orang soleh. Dan dosa besar memusuhi orang-orang soleh, dosa yang sangat besar. Sampai dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla menegaskan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Ini luar biasa jemaah sekalian. Kalau ada orang yang memusuhi orang soleh, apakah orang soleh itu disebut habib, disebut kiai, disebut ustadz, disebut apapun, atau enggak disebut apa-apa, tapi dia memang orang soleh, dia beramal soleh, dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka orang yang memusuhinya sama saja dia menantang perang kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini mengerikan. Memusuhi orang soleh itu mengerikan. Bahkan bisa sampai tingkat kufur. Kalau dia membenci orang soleh itu karena amal solehnya. Jadi membenci orang soleh dosa besar. Tapi kalau dia benci orang soleh itu karena kesolehannya, karena amalan yang dia lakukan, yaitu amal-amal Islam yang jelas berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah, maka itu adalah pembatal keislaman. Karena membenci satu ajaran syariat membatalkan keislaman seseorang. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Muhammad ayat ke-9, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Demikianlah, yaitu mereka menjadi kafir karena mereka benci apa yang Allah turunkan, yaitu yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka Allah menghapuskan amalan mereka. Jadi tidak ada gunanya mereka sholat, percuma mereka puasa, kalau mereka membenci orang soleh karena kesolehannya, karena amal-amal Islam yang dia lakukan. Apalagi kalau disertai dengan ketidaksetujuan, penolakan dalam hatinya. Dan biasanya begitu, mereka benci karena mereka tidak setuju dengan ajaran Islam itu. Maka di surat An-Nisa ayat 65 Allah juga memberi peringatan kufurnya orang yang menolak syariat Allah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sekali-kali tidak, demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau pemutus perkara yang terjadi di antara mereka, dan mereka tunduk sepenuhnya. Mereka tidak dapatkan di hati mereka keberatan terhadap apa yang engkau tetapkan. Enggak ada boleh keberatan sedikit pun terhadap ketentuan syariat, dan mereka tunduk sepenuhnya. Barulah mereka menjadi beriman. Dan lebih parah lagi kalau disertai dengan penghinaan. Mereka menghina. Mereka mengatakan kadrun misalkan. Kadal gurun. Tujuan mereka menghina siapa? Kalau mereka menghina orangnya, maka dosa besar. Tapi kalau yang mereka hina adalah syariat yang dia amalkan, maka ini bukan dosa besar lagi. Pembatal keislaman. Masuk di dalam ayat At-Taubah 65-66. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya atau syariatnya dan ajarannya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok, kalian hina, kalian jadikan bahan candaan, kalian cerca, maka tidak usah kalian cari-cari alasan. Walaupun kalian main-main, kalian sudah kafir. Jadi jemaah sekalian, menghina orang soleh dua kemungkinan. Pertama, dosa besar kalau yang dia hina pribadinya. Apalagi para ulama. Jemaah sekalian, luhumul ulama masmumah. Kalau kita menggibahi orang biasa, itu sama seperti makan bangkainya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Maukah seorang dari kalian memakan bangkai saudaranya? Tentu kalian tidak suka. Itu orang biasa, muslim. Tapi kalau dia ulama, maka luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Artinya lebih berbahaya. Kalau kita makan daging saudara kita, yaitu menggibahi dia, itu sudah sangat berbahaya. Tapi kalau kita makan dagingnya para ulama, maka kita sedang memakan racun. Jadi menghina, menggibah, menjelek-jelekkan para ulama, ada dua kemungkinan. Pertama, dosa besar. Yang kedua, kekufuran. Kalau yang dia hina itu adalah amalan mereka, atau maksud penghinaan dia ditujukan kepada syariat yang mereka amalkan. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini pada dasarnya wajib setiap muslim mencintai para ulama, mencintai para orang-orang soleh, dan juga mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini disebut dalam buku-buku akidah ahli sunnati wal jamaah. Di antaranya di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang menjadi rujukan para ulama ahli sunnati wal jamaah, yang disusun oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyah Al-Harani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan, wa yuhibbuna ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum. Ahlu sunnah itu haruslah mencintai ahlul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di masa beliau hidup maupun sepeninggal beliau, seluruh keturunan beliau. Wa yatawallawnahum, dan ahlu sunnah bersikap loyal kepada mereka. Wa yahfaduna fihim wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ahlu sunnah selalu menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlaku baik kepada keluarga beliau. Jadi ini prinsip ahli sunnati wal jamaah, mencintai, memuliakan orang-orang soleh, khususnya ahlul bait, keturunan atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jemaah sekalian, saya ingatkan kembali, ini termasuk amal soleh. Dengan adanya cinta di hati kita kepada orang-orang soleh, kepada ulama, kepada para habaib yang soleh, kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para kiai, ini adalah ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh hati kita yang wajib dan termasuk prinsip ahli sunnah, disebutkan dalam buku-buku akidah ahli sunnati wal jamaah. Tetapi jamaah sekalian, janganlah kita melampaui batas dalam mencintai dan memuliakan orang-orang saleh. Kalau kita melampaui batas, maka itu akan menjadi pintu setan terbesar dalam menjerumuskan kita kepada dosa yang paling besar, yang paling Allah murkai, yang menyebabkan kita murtad keluar dari Islam tanpa kita sadari, yaitu dosa kesyirikan dan kekafiran. Sekali lagi, ini bukan sekedar teori saja yang kita khawatirkan, tidak. Ini fakta dari zaman ke zaman sampai hari ini. Mereka masih melakukan kekufuran akibat dulunya setan telah menjerumuskan mereka dalam kesyirikan itu dengan cara membuat mereka berlebih-lebihan dalam memuliakan orang-orang soleh, dalam memuji orang-orang soleh. Dan sudah kita bahas juga di pertemuan yang lalu, Nabi SAW menyebut dengan tegas, La tutruni kama atratin nasara bin Maryam, fa innama ana abdun, faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan, bersikap gulu melampaui batas dalam memuji aku, dalam mensifatkan aku seperti yang dilakukan oleh umat Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, katakan saja hamba Allah dan Rasulnya. Hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan lafaznya milik Al-Bukhari. Dengan tegas Nabi SAW mengatakan, gara-gara itu umat Nasrani terjerumus dalam dosa terbesar, dimulai dari memuji-muji secara berlebihan kepada Nabi Isa alaihi salam. Pada akhirnya mereka menjadikan beliau sebagai sesembahan mereka. Subhanallah jemaah sekalian, ini fakta-fakta sejarah, bukan hanya disebutkan dalam buku sejarah, disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang gak mungkin salah. Semua buku-buku sejarah yang ditulis manusia bisa benar, bisa salah. Tapi Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, hadis yang sahih, gak mungkin salah. Bahwa telah menyebabkan jutaan, mungkin miliaran, kalau sampai hari ini ya miliaran manusia terjerumus dalam dosa terbesar, menyembah kepada selain Allah. Kesyirikan, kekufuran disebabkan oleh sikap gulu mereka, sikap melampaui batas mereka, berlebih-lebihan mereka dalam mencintai dan memuliakan orang saleh. Dan juga sering saya ingatkan, ini biasanya tidak terjadi pada pelaku maksiat, tapi terjadi pada orang yang senang beragama. Jadi ini pintu setan kepada orang yang suka ibadah, bukan orang yang suka maksiat. Kalau orang yang suka maksiat, pintu setannya tadi membenci ulama, menghina ulama, sampai akhirnya membenci Islam, menghina Islam, menolak Islam. Itu pintu setan kepada para pelaku dosa. Maka kita tidak boleh menyetujui mereka, tidak boleh mengikuti mereka. Tapi pintu setan kepada ahli ibadah adalah sebaliknya. Setan biarkan mereka cinta kepada ulama, memuliakan ulama, tapi dibuat melampaui batas. Maka ahlu sunnah selalu berada di tengah. Ahlu sunnah mencintai, memuliakan para ulama, orang-orang soleh semuanya, tetapi tidak melampaui batas. Jadi hati-hati, ini pintu setan kepada ahli ibadah. Umumnya begitu, umumnya begitu. Ahli ibadah yang dijerumuskan oleh setan dalam kesyirikan dan kekufuran melalui pintu ini, pintu kecintaan kepada amal soleh, yaitu mereka dibuat menjadi melampaui batas, berlebih-lebihan. Kalau seandainya mereka mencintai orang-orang soleh, dengan cara yang sesuai dengan syariat, maka justru akan menjadi pintu hidayah. Karena setiap kita mengikuti syariat, jemaah sekalian, akan terbuka pintu hidayah berikutnya. Di antara dalilnya surat An-Nur ayat ke-54. Allah mengatakan, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian akan dapat hidayah. Tapi sebaliknya, kalau kita beribadah dengan cara yang tidak dicontohkan oleh syariat, tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu pintu kesesatan. Sebagaimana dalam surat An-Nur juga di ayat 63 Allah mengingatkan falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah, yaitu akan tersesat atau ditimpa azab yang pedih. Jadi menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal apapun, termasuk dalam beribadah kepada Allah, adalah pintu kesesatan. Surat An-Nur ayat ke-63. Maka jemaah sekalian, di kesempatan ini mari kita lihat beberapa bentuk gulu kepada orang-orang saleh. Apakah orang saleh itu disebut ulama, habaib, kiai, atau enggak disebut apa-apa, tapi dia adalah orang saleh. Beberapa bentuk gulu, sifat melampaui batas yang menyesatkan manusia. Yang pertama adalah menganggap mereka maksum, yaitu menganggap selain para nabi dan rasul dari kalangan orang-orang saleh, para wali Allah, para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, sebagai orang-orang yang maksum, yang ucapannya selalu benar, enggak mungkin salah. Maka ini adalah termasuk pintu kesesatan, bertentangan dengan syariat, bahkan bertentangan dengan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa siapapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah maksum. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia, maka ucapannya bisa kita terima, bisa kita tolak. Kalau sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kita terima, kalau tidak maka kita tolak. Walaupun dia adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan dan Al-Husain. Dan jangan lupa jemaah sekalian, yang paling mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Bukan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pula keluarga beliau. Yang paling mulia setelah Abu Bakar adalah Umar. Setelah Umar Uthman, setelah Uthman Ali. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan Ali lebih baik daripada Uthman, tapi ulama sepakat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, kemudian Umar, dan pendapat yang lebih kuat yang ketiga adalah Uthman, barulah Ali. Mereka ini yang juga dapat pesan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berpegang teguh dengan ajaran mereka. Empat orang ini, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajil. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku, pegang erat dan gigit dengan gigi geraham kalian. Tapi jemaah sekalian, satu persatu dari sahabat ini mungkin salah. Kecuali mereka sepakat, maka itu benar, itu hujah. Tapi pribadi-pribadi para sahabat ini mungkin salah. Begitu pula keseluruhan sahabat, Allah perintahkan kita mengikuti mereka. Di antaranya di surat At-Taubah ayat 100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Ayat ini mengandung makna perintah mengikuti sahabat. Tetapi kalau sahabat beda pendapat, mungkin ada satu yang salah. Jadi sahabat tidak maksum, kecuali mereka sepakat. Kecuali mereka sepakat, barulah maksum. Jadi jemaah sekalian, Abu Bakar sekalipun, Umar sekalipun, kalau pendapat mereka bertentangan dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak boleh diikuti. Enggak boleh diikuti. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menyampaikan satu hadis dalam masalah haji. Lalu ada orang yang mengatakan, tapi kata Abu Bakar enggak begitu. Ada lagi yang berkata, Umar bilang enggak begitu. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu marah besar dan mengatakan kepada mereka, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama, aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir akan turun hujan batu menimpa kalian. Allah azab kalian dengan hujan batu. Karena aku berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi kalian bantah dengan Abu Bakar berkata dan Umar berkata. Ini jemaah sekalian, Abu Bakar dan Umar yang paling mulia. Apalagi hanya orang-orang setelahnya. Imam Mujahid rahimahullahu taala mengatakan, "Laisa ahadun ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallama illa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Tidak seorang pun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali pendapatnya, ucapannya boleh diambil, boleh ditolak. Kecuali ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini juga ucapan seluruh imam mazhab yang empat. Imam Malik rahimahullahu taala berkata, "Innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Fanzuru fi ra'yi, faqulu ma wafaqa al-kitaba wa sunnah fakhudhuhu. Wa kullu ma lam yuwafiq al-kitaba wa sunnah fatrukuh." Aku hanyalah manusia, bisa salah, bisa benar. Maka teliti pendapatku, mana yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, ambillah. Dan mana yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wada'u ma kultuh." Kalau kalian temukan dalam buku yang aku tulis menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan apa yang aku katakan. Ini jemaah sekalian, imam-imam besar semuanya yang jadi panutan kita, yang kita sudah tahu keilmuan mereka. Tidak ada seorang habib pun, tidak ada seorang ulama pun, tidak ada seorang kiai pun yang menyaingi ilmu imam yang empat. Pada umumnya di hari ini kita enggak lihat ada yang sekaliber Imam Syafi'i, sekaliber Imam Malik, tidak ada. Tapi ternyata mereka masih menyadari mereka manusia biasa yang mungkin salah. Jangankan mereka, Abu Bakar dan Umar pernah salah. Tentu jemaah sekalian perlu kita pahami, ulama-ulama tersebut ketika mereka salah bukan sengaja. Jadi salah juga kalau ulama salah lalu kita jatuhkan, ya kita yang hancur kalau menjatuhkan ulama. Ulama-ulama ahli sunnah yang terjerumus dalam kesalahan malah bisa jadi dapat pahala karena mereka berijtihad. Orang yang berijtihad kalau dia salah dapat satu pahala, kalau dia benar dapat dua pahala, karena dia punya usaha, itu kan amal soleh. Dia berusaha mencari hukumnya apa, ternyata dia salah. Nah, dengan usahanya itu dia sudah dapat pahala, dapat satu pahala. Sedangkan kesalahannya dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Bukan sengaja. Jadi gak boleh kita rendahkan ulama. Tapi kalau ulama salah, ya kita jangan ikuti. Kenapa seperti itu? Karena itulah pesan para ulama tersebut. Itulah yang dipesankan para ulama tersebut. Ini orang-orang yang sudah jelas ilmunya ya. Apalagi yang kita klaim sebagai ustaz kita, kiai kita hari ini belum jelas juga ilmunya. Ini yang sudah jelas ilmunya. Para imam-imam besar, mereka berpesan, kami ini manusia biasa, kami enggak maksum, kami mungkin salah. Kalau salah jangan diikuti, tinggalkan. Karena jemaah sekalian, apapun pendapat manusia tidak bernilai kalau menyelisihi pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan ini akidah kita, manhaj kita. Pendapat siapapun tidak bernilai kalau dia menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini ijma ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Syekhul Islam rahimahullah taala mengatakan, salaful ummah wa a'immatuha ala anna kulla ahadin yu'khadhu min qawlihi wa qad ittafaqa salaful ummah wa a'immatuha ala anna kulla ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Telah sepakat seluruh ulama salaf dan para imamnya bahwasannya setiap orang pendapatnya bisa kita terima, bisa kita tolak, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kesepakatan ulama, kesepakatan seluruh ulama salaf, jalan yang ditempuh. Makanya jemaah sekalian, terkadang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan kesalahan, sehingga mereka ditegur oleh para sahabat. Mereka ditegur oleh para sahabat yang lain. Dan kita sudah bahas juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati Fatimah. Ya Fatimatu binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah putriku, silahkan minta hartaku yang aku miliki sesukamu. Itu yang bisa aku berikan kepadamu. Tapi selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah dengan mentauhidkan Allah dan jauhi syirik. Kalau kamu berbuat syirik, aku tidak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun dari azab Allah. Itu peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Kalau seandainya Fatimah itu maksum, enggak mungkin salah sama sekali, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu mengingatkan beliau. Jadi sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat bahwa selain para nabi dan rasul, mereka tidaklah maksum. Seluruh para wali, seluruh orang-orang saleh, kita sebut habib, ustaz, kiai, ahli ibadah, maka mereka tidak maksum selain para nabi dan rasul. Ini sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat. Syekhul Islam juga mengatakan, wa in kana ta'ifatun tad'i annal wali mahfuzun. Ada sebagian orang mengklaim bahwa wali itu terjaga. Wa huwa nadhiru ma yathbutu lil anbiya min al ismah, yaitu seperti para nabi memiliki kemaksuman. Wal Hakim At-Tirmidzi qad asyara ila hadza, sebagaimana diisyaratkan oleh Al Hakim At-Tirmidzi. Lalu kata beliau, fa hadza batilun mukhalifun lis sunnah wal ijma', maka ini pendapat yang batil, menyelisihi sunnah dan ijma, kesepakatan ulama. Jadi enggak ada satupun ulama yang diakui ilmunya mengatakan kalau dia habib, dia maksum, pendapatnya mesti diterima semuanya. Kalau dia ulama besar, enggak mungkin salah. Tidak ada seorang ulama pun berkata begitu. Kalau ada yang berkata begitu, dia menyelisihi seluruh ulama. Walihada tafaqal muslimuna ala anna kulla ahadin minan nas yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kata Syekh, sepakat kaum muslimin, maksudnya para ulamanya, bahwa tidak seorang pun yang boleh kita ambil semaunya, ucapannya atau perbuatannya boleh kita ambil, boleh kita tinggalkan, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jemaah sekalian, ada sahabat yang luar biasa karomah beliau, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut beliau adalah muhaddats, orang yang sering mendapatkan ilham langsung dari Allah. Jadi hampir seperti para nabi menerima wahyu, tapi tentu enggak sama ya. Beliau pun menerima ilham dari Allah. Siapa beliau? Siapa? Hah? Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad kana fi ma qablakum minal umam nasun muhaddatsun." Sungguh pada umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang diberikan ilham langsung dari Allah. Padahal mereka bukan para nabi dan rasul. Tapi Allah berikan ilham kepada hati mereka apa yang seharusnya mereka lakukan. Fa iyyaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apabila pada umatku ada orang seperti itu, dialah Umar. Dialah Umar. Dan jemaah sekalian, faktanya Abu Bakar lebih mulia daripada Umar. Kenapa? Karena beliau adalah As-Siddiq. Jadi orang yang punya karomah semacam sesuatu yang luar biasa melebihi kebanyakan manusia, itu As-Siddiq lebih mulia daripadanya. Siapa itu As-Siddiq? Yang selalu membenarkan Al-Quran dan Sunnah dan selalu mengikutinya. Abu Bakar lebih mulia. Ada sedikit diriwayatkan karomah Abu Bakar, tapi riwayat tentang karomah Umar itu lebih banyak. Bersamaan dengan itu, faktanya Umar tidak maksum. Umar tidak maksum. Makanya kata Syekhul Islam, "Fahadhal hadith yadullu ala anna awwalal muhaddatsin fi hadhihi al-ummah Umar." Hadis ini menunjukkan orang pertama yang mendapatkan ilham dari Allah adalah Umar. Umar yang pertama. Wa Abu Bakar afdalu minhu idh huwa siddiq. Tetapi Abu Bakar tetap lebih mulia daripadanya karena Abu Bakar adalah As-Siddiq. Kemudian jemaah sekalian perhatikan, ini kaidah penting, beliau mengatakan, "Fal muhaddats wa in kana yulham wa yuhaddats min jihatillah ta'ala." Maka orang yang mendapatkan ilham dari Allah, meskipun dia mendapatkan ilham dan berita dari Allah Subhanahu wa taala, fa alaihi an ya'rida dhalika 'alal kitabi was sunnah, wajib atasnya mencocokkan ilham yang dia terima itu kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa jemaah sekalian? Padahal dia dapat ilham dari Allah, tapi tetap dia harus cocokkan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Karena bisa jadi setan menipu dia. Dia pikir itu ilham, ternyata tipuan setan. Ini sering kali terjadi. Orang mengaku-ngaku dapat ilham, dapat mimpi, hadisnya sahih. Padahal ulama ahli hadis sepakat hadisnya palsu atau hadisnya dhaif. Lalu dia mengklaim, saya dapat mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sahih kata beliau. Dan jemaah sekalian, tidak ada seorang ulama ahli hadis pun yang punya metode pensahihan hadis seperti ini. Tidak ada. Silakan buka kitab Mustalahul Hadis yang ditulis para ulama ahli hadis dari kalangan ahli sunnah. Tidak ada yang punya metode pensahihan hadis dengan cara al-kashfu. Kashaf katanya. atau dapat dari mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan hadis itu sahih, lalu itu yang dijadikan pegangan? Tidak ada. Tapi ulama meneliti kesahihan hadis itu dengan melihat sanadnya, para perawinya, kemudian bersambung atau tidak sanadnya, para perawinya terpercaya atau tidak, kemudian ada syudzudz atau illah, ya, hal-hal yang membuat hadis itu lemah. Ini di kalangan ulama ahli hadis. Tapi bagi sebagian orang, mereka bilang itu enggak perlu. Cukup kita tidur dapat mimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang hadis itu sahih, maka sahih. Ini tidak benar. Ini bukan jalan para ulama ahli hadis, tapi jalan yang ditempuh oleh sufiyah. Mereka malas belajar. Karena mereka malas belajar, maka mereka ambil jalan pintas. Haddatsani Rabbi, ya, Rabbku menyampaikan kepadaku, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung menyampaikan kepadaku. Maka jemaah sekalian, kata Syekh, andai seseorang dapat seperti itu, yang dia lakukan apa? An ya'rida dzalika 'alal kitabi was sunnah. Dia cocokkan apa yang dia dapatkan dalam mimpinya atau dalam ilhamnya dengan Al-Qur'an dan sunnah. Fa innahu laisa bima'sumin, karena dia tidaklah maksum. Karena dia tidaklah maksum, dia bisa salah, dia bisa ditipu oleh setan. Dan faktanya jemaah sekalian, Umar radhiyallahu anhu, beliau salah ketika di perjanjian Hudaibiyah. Beliau awalnya menolak perjanjian Hudaibiyah, maka yang meluruskan beliau siapa? Abu Bakar. Ya, pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar yang lebih meyakinkan beliau, menasihati panjang lebar. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu harus tunduk patuh kepada beliau. Dia enggak mungkin salah. Begitu pula di hari kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Umar tergoncang? Siapa yang menenangkan beliau? Abu Bakar. Ini luar biasa. Begitu pula ketika Abu Bakar hendak memerangi orang-orang yang menahan zakat, Umar tidak setuju. Maka Umar kemudian menyadari kesalahannya. Jadi ini sekelas Umar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan dialah orang yang selalu mendapat ilham dari Allah. Tapi itu tidak bermakna semua pendapatnya maksum, tidak. Tidak bermakna seperti itu. Apalagi cuma orang-orang soleh kita di zaman ini. Ya. Dan juga di masa beliau berkuasa, Umar, beliau sering mengajak para sahabat bermusyawarah. Terkadang beliau ikuti pendapat mereka, terkadang mereka yang ikuti pendapat beliau. Itu pun dalam keadaan beliau khawatir, jangan-jangan pendapat saya salah. Dan terkadang ada orang menyampaikan hadis yang Umar belum tahu. Itu sekelas Umar, jemaah sekalian. Ada satu dua hadis yang beliau tidak tahu. Jadi mungkin beliau salah. Baik. Bentuk lain jemaah sekalian, contoh lain berlebih-lebihan kepada orang soleh seperti, dan ini sangat berbahaya, sudah sampai tingkat kesyirikan, yaitu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal demi ikut guru, demi ikut habib, demi ikut kiai dan ustaz. Dia sudah tahu salah, tapi kata habibnya, enggak, itu benar. Kata ustaznya, itu benar. Padahal dia tahu salah. Ini bahaya besar. Allah Azza wa Jalla ingatkan di surat At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka jadikan para rahib mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Para rahib itu maksudnya ulama, yaitu ulama Yahudi. Para ahli ibadah adalah pendeta Nasrani. Kata Allah, Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Apa makna ayat ini? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, yang dulunya Nasrani, sahabat Adi bin Hatim dulunya Nasrani, Beliau kaget mendengar ayat ini. Kenapa ayat mengatakan kami menyembah pendeta? Padahal kami menyembah Yesus, betul. Karena lanjutan ayat menyebutkan penyembahan terhadap Yesus. Cuma yang beliau heran, kenapa ayat berkata kami menyembah pendeta? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, bukankah para pendeta kalian menghalalkan yang haram, kalian pun ikut menghalalkan? Atau sebaliknya, mengharamkan yang halal, kalian pun ikut mengharamkan? Kata sahabat ini, betul ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fatilka ibadatuhum, itulah yang dimaksud menyembah mereka. Jadi jemaah sekalian, ini bahaya besar. Kita sudah tahu salah, tapi kita katakan benar demi ikut ustaz. Atau sebaliknya, kita tahu benar, kita bilang salah demi ikut kiai. Ini bahaya besar. Begitu pula jemaah sekalian, termasuk gulu, dan ini sudah kita bahas, memuji-muji secara berlebihan sampai bahkan menyamakan makhluk itu dengan Allah, orang soleh itu dengan Allah, seperti dalam syair Bu Siri, syair Burdah. Ini sudah kita bahas bagaimana dia mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmu lauhi wal qalam. Di antara anugerahmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia dan akhiratnya, dan di antara ilmu yang engkau miliki adalah ilmu tentang catatan takdir. Ini melampaui batas. Walaupun dia hanya bermaksud untuk balaghah, keindahan bahasa atau syair, tetap tidak boleh, karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Umar yang kita sebutkan tadi dan kita bahas di pertemuan yang lalu. Dan jelas Allah mengatakan, wa inna lana lal akhirata wal ula, sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Tapi dia katakan itu anugerahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin mereka berdalil dengan hadis-hadis yang palsu, yang dhaif. Begitu pula Allah menegaskan di surat An-Naml ayat ke-65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang tahu perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Jadi kalau kita menganggap orang soleh tahu perkara gaib, para habib, para kiai tahu perkara gaib, maka sama saja kita menyamakan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah keyakinan orang-orang Syiah terhadap para imam mereka. Berikutnya jemaah sekalian, termasuk berlebih-lebihan menganggap orang-orang soleh bisa mencapai derajat hakikat sehingga dia sudah tidak perlu lagi dengan syariat, maka ini adalah termasuk kekufuran kalau sampai pada keyakinan tersebut. Karena di surat Al-A'raf ayat 158 Allah mengatakan, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan wahai Muhammad, wahai seluruh manusia, aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Jadi enggak boleh ada yang keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga termasuk berlebih-lebihan kepada orang soleh adalah mengambil bekas-bekas orang soleh untuk mencari berkah. Jemaah sekalian, ini sudah kita bahas bab khusus tentang termasuk kesyirikan mengambil berkah-berkah dari apapun yang tidak Allah tetapkan adanya keberkahan. Maka ketahuilah, orang soleh yang Allah tetapkan keberkahan pada umat ini, yang kita boleh mengambil berkah dari bekas-bekasnya hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada dalilnya keturunan beliau, keluarga beliau, bekas-bekasnya boleh kita jadikan untuk mengambil keberkahan. Itu tidak ada dalilnya. Itu tidak ada dalilnya. Iya. Begitu pula jemaah sekalian, mengharuskan kita mencintai Ahlul Bait seperti kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga berlebihan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman atau tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya sendiri, anaknya, dan seluruh manusia. Ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengatakan itu untuk keluarga beliau sampai seperti itu. Keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam kita cintai hanyalah berdasarkan ketakwaan mereka. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri lebih cinta kepada Abu Bakar daripada orang-orang yang punya hubungan keluarga dengan beliau. Kenapa? Abu Bakar lebih soleh daripada mereka. Abu Bakar lebih takwa daripada mereka. Jadi jangan berlebih-lebihan mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula jemaah sekalian, termasuk berlebih-lebihan kepada ulama. Termasuk berlebih-lebihan kepada ulama adalah menyamakan perintah ulama dengan peraturan pemerintah. Jadi seperti seakan-akan ulama itu pemerintahnya, ulama itu pemimpinnya yang harus dia tunduk dan patuh. Seakan-akan mereka buat negara dalam negara. Ini berbahaya, ini bisa sampai tingkat pemberontakan. Yang ulama sepakat haram hukumnya pemberontakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir, fa innahu man farakal jama'ata syibran, famata famitatun jahiliyah." Siapa yang melihat sesuatu yang tidak dia sukai pada diri pemimpinnya, apakah itu kezalimannya, kemungkarannya yang tidak dia sukai, maka hendaklah dia sabar. Karena siapa yang berusaha melengserkannya atau memisahkan diri darinya sejengkal saja, kemudian dia mati, matinya jahiliyah. Tapi jemaah sekalian, bukan maksud saya di sini pemerintah yang zalim itu lebih mulia daripada ulama, tidak tentunya. Tapi jemaah sekalian, dalam syariat ketetapan pemerintah itu mengikat. Walaupun syariat tidak memerintahkan, asal tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi fatwa para ulama kita harus pelajari sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Kalau sesuai dengan syariat Islam, wajib kita ikut. Kalau kita lihat ada kesalahan menyelisihi dalil, enggak boleh kita ikut. Itu fatwa ulama. Namun jemaah sekalian, ketetapan pemerintah, Allah perintahkan kepada kita untuk taat walaupun syariat tidak memerintahkan, asalkan dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat. Ini makna ayat Allah, "Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri dari kalangan kalian. Nah, ada sebagian kelompok mereka buat organisasi, di organisasi itu ada para petingginya, para guru-gurunya, para ulamanya. Seakan-akan para pengurus organisasinya, ulamanya, guru-gurunya, itulah pemerintah mereka. Mereka lebih taat kepada mereka itu, kepada para pengurus organisasi atau kepada ulamanya, dibandingkan pemerintah yang sah. Ini melampaui batas. Ini termasuk melampaui batas. Syariat mewajibkan kita tunduk kepada pemerintah selama kita diperintah melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat. Ini butuh pembahasan lebih dalam. InsyaAllah kita bahas di kesempatan yang lain. Juga jemaah sekalian, ada sikap-sikap gulu yang sangat berbahaya. Ini akan kita bahas di bab-bab berikutnya. Hanya saja saya sebutkan secara ringkas, seperti membangun kubur orang saleh, menulis di atas kuburan, kemudian beribadah di kuburan. Ya, begitu pula melakukan perjalanan jauh untuk berziarah ke kuburan. Begitu pula membuat gambar-gambar bernyawa atau patung, foto-foto, lukisan-lukisan rupa orang soleh. Ini termasuk sikap berlebih-lebihan yang sangat berbahaya. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas di beberapa bab berikutnya. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.